Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi hamdan katsiran taiman mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulah sallallahu sallama alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin amma ba'd. Himmati fillah a'azakumullah walhamdulillah na'am ya. Kita sangat bersyukur sekali di malam hari ini. Iya, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Al-Qawlus Sadid di Maqasid Tauhid. Naam, kitab syarah dari kitab Tauhid. Naam. Yang mana beberapa waktu naam yang lalu lumayan cukup lama ya terhenti ya qadarullah wa masyafa'an karena adanya uzur ya yang tidak bisa ditinggal ya. Nah, ya, masalah keluarga ya. Nah, karena istri lagi kelahiran, lagi sesar. Nah, jadi lumayan cukup repot. Nah, jadi sehingga malam hari ini baru bisa kita mulai kembali. Nah, sehingga ini sangat, sangat, nah, bersyukur ya. Nah, karena ya ikhwah, yang namanya ibadah ini untuk kita camkan khusus anak pribadi dan kita semua untuk terus kita ingat. Naam, bahkan perlu kita jangan pernah bosan ya untuk mengingat hal yang satu ini yang namanya at-ta'at al-ibadat adalah nikmat ya. Itu nikmat ya. Nikmat yang sesungguhnya. Meskipun ya, tatkala kita menjalankannya pasti waswas syaitan menghampiri kita entah itu berupa rasa berat, rasa malas dan segalanya ya. Upaya untuk menunda-nunda. Dan kadang pada hakikatnya at-ta'at al-ibadat. Al-ibadat adalah nikmatun min ni'amillahi ta'ala. Nikmatun hakiki. Ya, nikmat yang sebenarnya. Nikmat yang hakiki. Naam. Akan disebutkan dalam satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Pada suatu hari tatkala Rasul dan para sahabat tengah pada kesibukan ya. Kesibukan. Naam. Tentunya bukan kesibukan dunia ya. Nah, walau alam seingat ana sepertinya persiapan sarang konek. Jadi sehingga mereka menggali farid. Nah, sangat capek, sangat letih, sangat lelah. Nah, maka Rasul nah, meminta sahabat Bilal, wahai Bilal. Aukam kal, nah, ya, apa? Ya, hiburlah, tenangkanlah, bahagiakanlah diri kami dengan as-salah, kumandangkanlah azan. Nah, jadi menunjukkan itu nikmat. Ya, bahkan dalam doa beliau, ya Allah jadikanlah aku mengkolah. Ya, Rasulullah SAW, jadikanlah as-salah sebagai qurratu a'yun, penyejuk hati. Nah, menunjukkan suatu nikmat sebenarnya, nikmat yang hakiki. Salat ini adalah kebutuhan kita sebenarnya ya. Nah, kalau kita memandang itu sebagai kebutuhan, bukan suatu kewajiban, ya, suatu beban, termasuk segala macam bentuk ibadat, entah itu sholat, entah itu termasuk dari taklim, belajar, na'am, suatu yang kita jadikan suatu cara pandang kita, paradigma kita, mana itu suatu kebutuhan dan suatu nikmat yang kita butuh itu, maka akan menjadi ringan. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Ini camkan baik-baik ya. Allah tidak butuh, kitalah yang butuh beribadah kepada-Nya. Dan sebab ibadah kita berharap meraih fadilah keutamaan dari Allah. Nah, sedikit pun Allah na'am tidak butuh dengan ibadah yang kita kerjakan, karena Allah sudah mulia, Allah sudah agung. Ya, tidak akan mengurangi. Kalau seorang hamba itu bermaksiat kepada-Nya, tidak taat, tidak ada yang beribadah, Allah tetap agung, Allah tetap mulia. Nah, sebaliknya meskipun taat, bukan tidak pula menambah, karena Allah tidak butuh makhluknya. Makhluklah yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang butuh ibadah tadi, ya. Kita butuh keutamaan, kita butuh na'am al-maghfirat, na'am ya, ampunan. Al-kafarat. Nah, karena dari ibadah, satu ibadah ke ibadah yang lain, sebagaimana dalam suatu riwayat, sebutkan hadis, as-salawatul khams. Nah, al-jum'atu ila al-jum'ah, wa ramadhan ila ramadhana, mukaffiratun lima bainahuma, ila jitina bin kibar al-kabair. Nah, sebutkan suatu hadis, salat lima waktu, dari Jum'at ke Jum'at, dari pas Ramadan kah? Ramadan yang selanjutnya. Artinya al-ibadat. Mukafirat. Lima bainahuma. Adalah sebab takfirat. Sebab pengampunan dosa. Dihapusnya dosa. Digugurkannya dosa. Siapa yang tidak berharap? Nah, ini adalah sesuatu yang telah Allah janjikan. Pasti menjadi mukafirat. Nah, suatu upaya untuk pengampunan dosa. Penguburan dosa. Nah, jadi ketaatan itu antaranya fadilahnya adalah kafirat itu. Nah, tapi selain dosa-dosa besar, jadi ini adalah nikmat. Wah, belum lagi nikmat al-ilmu, al-ta'lim. Nah, ta'allum. Nah, belajar, mengajar. Ini tentunya memiliki fadilah yang sangat tinggi, yang besar. Sehingga sangat sedih kalau kita sebenarnya, jangan salah ya, ada ikhwah yang ini entah santri yang alibur, bahagia, salah ini ya. Kasihan itu, cara pandangnya salah. Mungkin capek ya belajar, ya mungkin belajar salah. Nah, karena di sana kita tertunda dari upaya kita untuk meraih fadilah, sekian macam keutamaan fadilah yang ada. Nah, meskipun niat yang tulus, yang ikhlas, itu pun tetap Allah ganjar. Nah, jadi kita sangat bersyukur di malam hari ini Allah SWT mudahkan kita kembali untuk bisa kembali memulai kajian kita, membahas kitab Al-Qawlu Sadid fi Maqasidit Tauhid. Nah, baiklah, kita akan langsung. Nah, ya, al-awqu harusnya ini sedikit mukadimah ya tentunya. Nah, waktunya juga enggak begitu banyak ya, maghrib ini. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita. Kita masih pada pembahasan bab doa ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah, menyeru, mengajak umat manusia untuk bersyahadat Allah ilaha illallah, untuk mentauhidkan Allah. Iya. Untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dia tuju di dalam ibadah. Nah, pembahasan kita pada bab ini telah kita lewati beberapa adillah yang menjadi matan bab ini. Dalil-dalil terkait bab yang kita baca tadi. Nah, bab ad-da'wah inallah. Dakwah ila tauhidillah. Nah, telah kita lewati dalil ayat yang pertama yaitu surat Yusuf ayat 108. Qul hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Juga hadis yang setelahnya, hadis Mu'adz bin Jabal, yang mana di sana sebutkan tentang tarkib. Iya. Rangkaian. Rangkaian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau marhala di dalam ad-da'wah. Marhala di dalam dakwah. Yang pertama, Rasul mengingatkan sahabat Mu'adz tatkala dia berdakwah, apa yang menjadi prioritas, yaitu tauhidullah. Disebutkan inna kata tiqaman min ahli kitab alaykum awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadat an la ilaha illallah. Syahadat an la ilaha. Jadikanlah yang paling pertama yang kau dakwahkan kepada ahli kitab tadi apa? Syahadah. Dan riwayat yang lain ila ayyuhidullah. Ini syahadnya sampai mereka mentauhidkan Allah. Dan juga sempat kita baca, dan ana membuat PR bagi ana sendiri terkait ayat dalil yang ketiga ini. PR sendiri karena ini penting ya. PR berupa akidah, pemahaman yang penting kita terkait yang namanya mukjizat. Mukjizat, karamah dan sihir. Itu dalil terkait hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'id. Kita baca dari matan aslinya ya, dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari kitab sahihnya langsung ya. Karena terkait yang disebutkan dalam kitab ada sedikit perbedaan meskipun tidak merubah makna ya. An Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia saat sahabat Sahal bin Sa'id, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada perang Khaybar. La'utiyan hadhi rayata rajulan yabtahu ma'u ala yadi. Enggak berbeda ya. Agak berbeda. Tapi tidak masalah ya. Sungguh-sungguh aku akan serahkan ar-rayah. Panji perang ini bendera. Panji perang ini. Rajulan yadhumma ala yadayhi. Kepada seseorang laki-laki yang Allah jadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Allah jadikan sebab kemenangan dengan orang. Masya Allah ya. Ya, telah kita bahas kemarin kan. Pada pertemuan yang sebelumnya. Yang lalu. Bahwasanya tatkala sahabat mendengar. Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah tersebut, maka tentunya ini membuat sahabat yang lain ingin sekali. Bahkan ana pernah mendapatkan faedah ya dahulu waktu belajar, sampai-sampai sahabat Umar mengatakan sungguh-sungguh tidak ada satupun kepemimpinan al-imam atau al-khilafah atau dan semisalnya kepemimpinan riasa di permukaan bumi ini yang sangat diinginkan kecuali pada hari itu. Iya, pada saat Rasul mengatakan ini ya, serangkaian ucapan ini. Sungguh-sungguh akan aku serahkan ar-raya, panji perang ini besok kepada seseorang yang Allah jadikan sebab kemenangan melalui tangannya. Sebab kemenangan melalui orang ini. Yuhibbullahu Rasulullah. Masya Allah ya. Ini ucapan yang dari Rasul. Tentunya ucapan hamba ya. Jujur, paling jujur. Asdaku sedikit. Ya, sejujur-jujur. Orang yang jujur yang ada ya. Jadi, meskipun kebanyakan orang zaman sekarang ini, tentunya banyak ya, tidak asing kita mengatakan orang yang cinta Allah, cinta Rasul, bukan na'udzubillah mereka nyanyikan. Dan belum tentu ucapannya tadi mencerminkan kejujurannya. Terbukti dari lahiriahnya yang nampak penyelisihan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada riwayat ini sendiri yang mengatakan orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Jadi yang mengatakannya adalah Rasul. Dan itu adalah wahyu. Wihibuhum wayuhibbullahu rasuluh. Sebaliknya Allah dan Rasulnya mencintainya. Waduh. Nah, sampai-sampai yang kita katakan sahabat Umar sangat berkeinginan kepemimpinan pada hari itu. Akamka. Qala, "Fabata an-nasu yadukuna lailatum ayyuhum yata'a." Sehingga pada malam itu yadukuna, orang-orang mulai sibuk yadukun ay yakhudzun. Naam. Takallama bitul. Naam, panjang lebar membahas ya. Naam, bukan ngobrol kosong, tapi ini ngobrol perkara yang bermanfaat. Naam ya, karena tidak baik ya, tidak bagus, tidak benar kalau seorang ngobrol kosong. Naam. Iya, yadukuna lailatahum. Sibuk para sahabat pada malam itu panjang lebar mas. Ayuhum ya ta'a. Siapa yang akan dikasih Rasul panji perang tersebut? Qala falamma asbaha an-nas wada ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala subuh mereka bergegas pagi-pagi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarjuna ayyu ta'a. Semuanya mereka berharap agar diberi tadi. Semangat. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, aina Ali bin Abi Thalib? Aina Ali bin aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Mana Rasul bertanya Ali langsung ya. Ya, faqalu huwa ya Rasulullah yashtaki aina. Mereka para sahabat umum berkata, dia wahai Rasul lagi sakit mata. Naam ya, lagi sakit mata. Bahkan disebutkan ya, disebutkan sampai-sampai sahabat Ali saking parah sakit matanya itu harus dipapa. Naam, bukan sakit mata dikit kayak gitu ya. Naam, itu aja sudah mengganggu. Anda juga pernah ya. Naam, ya, pernah ya. Naam, itu aja sudah mengganggu. Agak kabur. Ini sampai beliau harus di menunjukkan parah sakit matanya kan. Naam, istaki ainan. Pada saat Rasul, para sahabat mengatakan itu, ah, ini aman, masih ada kesempatan ya. Meskipun Rasul menyebut nama. Terus apa kata Rasul? Farsilu ilaih. Ya, kasih, ya, kirim utusan ke sana. Bawa beliau, artinya kan. Pak Uti, ya, kemudian didatangkan Ali tadi, Pak Basak Rasulullah SAW, api ainai, wada'ala. Kemudian Rasulullah SAW pun, basoka, meludah ke matanya dan mendoakannya. Fabaru'a ka'anna, hatta ka'allam yakun bihi wajah. Kemudian sembuh, sampai seperti belum ada sakit. Sedikit fa'ahat ar-rayata faqala Ali. Kemudian Rasulullah SAW memberikan arwah tadi. Maka Ali pun mengatakan, ya Rasulullah, uqatilum hatta yakunu mithlana. Wahai Rasul, apa aku akan merang mereka? Naam, sampai mereka menjadi seperti kita. Faqal, maka Rasul pun mengatakan, uff, ala rizik. Tenang, santai. Hatta tanzil bisahatim. Hatta tanzil bisahatim. Sampai engkau sampai di halaman mereka. Suman'uhum ilal Islam. Kemudian berawal, seru dalam Islam. Ajak mereka untuk masuk Islam. Ingat, ini dini Rasul ya. At-tauhid. Ya. Adalah yang diseru, yang diperangi siapa? Orang yang mengetahui Allah itu ilah. Meskipun tidak mentauhidkannya. Yahud. Nah. Perbaiki akidah mereka. Ajak mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqi laitih. Dan kabarkan kepada mereka apa yang wajib untuk mereka tunaikan. Allah. Kami Allah beliau. Li ayyahdiyana bika rajul wahidan. Sekiranya Allah SWT memberikan hidayah dengan sebab engkau satu orang saja, khairun laka min ayakuna laka humrun na'am. Itu lebih baik. Meningkat engkau memiliki humrun na'am. Unta merah. Nah, yang sempat kita jadikan catatan kemarin, ini PR ya. Jadi, Anda sempat mengatakan ya. Nah, terkait Rasulullah SAW meludah mata sahabat ahli itu adalah apa? Ayatun min ayatillah, mukjizat ya. Dan itu bukan berarti Rasulullah kapan ada yang sakit diludah, enggak seperti itu ya. Nah, bahkan disebutkan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sakit tidak melakukan itu. Beliau meruqyah. Dengan tangan. Nah, ya. Nah, disebutkan dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Apa ya? Ana lupa nah ini sebenarnya. Intinya Rasulullah membaca Al-Muawwidzat. Ketika Rasul sakit menjelang beliau meninggal. sering membaca. Naam. Alamma, maka tatkala beliau berat, maka Aisyah pun yang membacakannya. Tapi menggunakan kedua tangan Rasul. Karena tentunya berharap lebih baik ya, lebih berkah kan, tangan seorang Nabi. Kemudian dia pun sama mengusapkan. Nah, artinya Rasul tidak mudah. Nah, untuk kita pahami, kata Ana, bagaimana yang Ana sebutkan pada pertemuan sebelumnya, dan ini penting akidah. Dan ini untuk membantah keyakinan, pemahaman, menyimpang pemahaman sesat kebanyakan orang. Saudara kita, wa'inilbillah, yang mereka mengaku Islam, tapi salah dalam memahami apa itu karamah. Nah, ya, apa itu karamah, gitu mereka? Apa itu mukjizat? Apa itu sihir? Seperti apa itu karamah ya syar'i? Nah, yang kita katakan mukjizat dan karamah yang syar'i itu adalah ada sisi kesamaan, tidak bisa dipelajari. Dan itu adalah kehendak Allah. Nah, berbeda dengan sihir yang mereka benar-benar seolah-olah mempelajarinya. Wal-inadzubillah. Meskipun itu juga dengan kehendak Allah. Tentunya di atas ilmu dan hikmah yang Allah inginkan padanya. Di antara dalil, bahwasanya kata yang Anda sebutkan, bahwasanya apa yang dilakukan Rasulullah SAW berupa mukjizat, dan itu bukan berarti kehendak, bukan semua Rasul. Yaitu surat Ghafir ayat ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna rasulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Dan sungguh-sungguh arsalna rasulan min qablika, sungguh telah kami utus para rasul sebelum engkau. Minhum man qasasna 'alaik. Di antara mereka ada yang kami kisahkan, menceritakan, sampaikan kepada engkau. Wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ada juga di antara mereka para rasul tadi yang tidak kami sebutkan kepadamu. Namanya secara khusus artinya banyak rasul itu ya. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat ratusan. Nah, tidak dibatasi ya, cuma 25. Nah, ratusan. Nah, ratusan dalam satu riwayat. Kalau nggak salah mungkin sampai 100-an. Rasul Nabi sampai 300-an. Nah. Wamakana li rasulin ayat bi ayatin illa bi idznillah. Ini syahidnya. Wamakana li rasulin ayat bi ayatin illa bi idznillah. Ini membantah semua pemahaman menyimpang terkait yang namanya al-karamah. Orang mengatakan karamah padahal itu as-sihir. Wa ma kana li rasulin, dan tidak ada satupun rasul. Ayat bi ayatin. Tatkala mendatangkan ayat-ayat al-mu'jizah. Illa bi idznillah. Kecuali dengan keizin Allah. Nah. Dengan perintah Allah. Dengan kehendak Allah. Nah. Fa'izaja'a amrunai kudya bilhaqqa. Nah, maka apabila telah datang kehendak Allah, kudya bilhaqqa. Nah, segala sesuatu pasti Allah tetapkan. Dan al-haq, makasarul kunalikal mubtilun. Dan pada hari itu, akan merugilah orang-orang yang berarti. Nah, ini inti syahid apa yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dan dengan ini, alhamdulillah artinya, matan terkait bab ini, kita lewati, kita selesaikan, dan kita akan masuk pembahasan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan masail. Nah, sebelum kita masuk, kita sedikit kutip ya. Mungkin ada berapa menit lagi? Masih untuk 10 menit lagi, kurang lebih. Kita sedikit kutip penjelasan dari Syaikh Utsaimin, nah, yang juga di dalam membahas bab ini, tapi dalam syarah kitab beliau, Al-Qaulul Mufid ala kitab tauhid. Nah, beliau mengatakan, "Hadza tartib alladzi dzakara al-mu'allif rahimahullah ta'ala min ahsani ma yakun." Nah, susunan ini kata beliau, tatkala beliau menyusun bab per bab, nah, susunan tertib bab pada kitab yang beliau tulis ini, kitab tauhid, ahsana ma yakun. Ada susunan yang bagus, terbaik. Nah, bi'annahu lama zakar tauhid al-insan bi nafsihi zakar da'wat al-ghairi. Nah, karena terkala beliau zakar tauhid al-insan bi nafsihi, terkala beliau menyebutkan, nah, bagaimana seharusnya seorang hamba mensucikan dirinya, menjadikan dirinya seorang yang muwahhid, menjadikan ibadah yang dia tujukan hanya semata-mata untuk dirinya, untuk Allah sementara. Kalau upaya seorang hamba, nah, menjadikan dirinya lihat sih, menjadi hamba yang muwahhid. Naam, zakara da'wat ghairi. Naam, beliau pun juga menyebutkan da'wat ghairi ila zalik, pentingnya untuk berdakwah kepada orang lain terkait tauhid tadi. Ya anu la yatimul imanu ila idza da'il tauhid. Ini syahid ya. Nah, ini penting. Ini untuk kita pahami semua. Kenapa anak perlu membaca kutipan beliau ini? Li'annahu la yatimul imanu ila idza ta'a ila tauhid, tidak akan pernah sempurna yang namanya keimanan. Paham ikhwan? Paham? Keimanan tidak akan menjadi sempurna kecuali da'ila tauhid. Upaya kita, adanya upaya, adanya yang perkara yang kita lakukan yaitu berdakwah, menyuruh, mengajak hamba umat manusia ke dalam tauhid. Nah, ya, ini tak kala kita berupaya mendakwakan, ini menjadi sebab kesempurnaan iman. Tak kala itu tidak dilakukan, ada nuksan, nakus pada keimanannya. Nah, alhamdulillah. Qala ta'ala Allah SWT berfirman, ini ayat yang sering kita baca ya. Nah, wal asr. Ini dalilnya kata beliau. Allah SWT berfirman, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Ini penjelasannya, jelas ya. Sesungguhnya manusia, siapapun orangnya, lafi khusr, sungguh-sungguh dia dalam al-khusr, dalam kerugian. Rugi dia. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya dia memenuhi beberapa hal ini, ar-rukun ini. Orang yang beriman, wa amilus salihat, tidak semata-mata iman, punya prinsip keyakinan yang benar, dia mengamalkannya, wa amilus salihat, wa tawassaw bil haq, inilah dakwah. Wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang sering tawasa, berwasiat, saling tawasa, karena perwazan tafa'al. Nah, mengandung faedah al-istirak baina syai'ain, adanya al-istirak. Nah, adanya timbal balik ya. Nah, dalam suatu perbuatan, dalam satu perkara dilakukan oleh dua orang, saling berwasiat. Nah, saling nasihat menasihati kepada kebenaran, pada tauhid Allah, pada iman, wa tawassu bis sabr, dan berwasiat untuk bersabar di atas hal tersebut. Fala budda min tauhidin, fala budda ma'a tauhidin min da'wati ilai, sehingga pada tauhid maka harus berdakwah padanya. Wa illa kana nuqsan, kana naqisan. Kalau tidak, ya, adalah orang yang kurang dari sisi imannya. Nah, mula riba ana hadzal ladzi salaka sabila tauhid lam yasluku illa wa huwa yara annahu afdalu, annahu afdalu sirin. Naam. Dan tidak lakukan bahwasanya orang-orang yang alladzi salaka sabila tauhid ai al-afrad alladzi yattabi'una wa yaltamizuna bi hadzal tariq min tauhid. Naam. Tidak lakukan bahwasanya orang-orang yang dia menempuh jalan tauhid ini, beriltizam, berpegang teguh dengannya, lam yasluku, tidaklah dia menempuh itu, melainkan dia tahu, dia paham, dia memandang, anu abdul sabil, bahwasanya jalan ini adalah jalan yang terbaik. Na'an. Wa idza kana sadiqan fi i'tiqadi. Kalau memang dia punya keyakinan yang jujur, benar. Karena ini jalan yang Rasul. Kul hadhihi sabili, ini jalanku. Ini jalan hidupku. Inilah perjuanganku. Allah perintahkan kepada Rasul. Ini yang harus engkau lakukan. Dan demikianlah. Semenjak awal Rasul menerima wahyu pertama kali adalah tauhid. Dan tidak pernah meninggalkan dakwah tauhid hingga akhir hayat. Bahkan mendekati kematian beliau, meninggalnya beliau, masih beliau untuk mengingatkan hamba, mengingatkan umat dalam mentauhidkan Allah. La'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sampai-sampai Rasul mendekati kematian, meninggalnya beliau, beliau tetap mendakwakan tauhid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara ittakhadhu kubur anbiya masajid. Karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka al-masajid. Karena dia merasa ini akan meninggal. Nah, dan dia mengingatkan jangan sampai seperti Yahudi dan Nasara. Ubadul kubur. Itu tauhid ya ikhwan. Subhanallah. Menekat. Kematian beliau. Beliau tidak meninggalkan itu. Nah. Pala Buddha ayakuna da'yan. Sehingga harus. Seorang hamba untuk menyeru menjawabkan tauhid. Tentunya dengan porsi mereka. Bukan berarti oh harus jadi ustaz. Oh, ya. Alhamdulillah. Kalau punya giro seperti itu. Semangat itu. Tapi bab dakwah. Jangan tinggalkan. Ya sudah. Yang penting bisa kita ibadahnya. Tauhid aja. Tapi lupa yang keluarga. Sekecil apapun jangan lupa dakwah tauhid. Ima ul, ini bisa terjadi persyirikan. Entah keluarga kita, tetangga kita. Karena mereka menganggap itu adalah hal yang lumrah. Itu adalah dakwah. Ingatkan mereka, jangan diam aja. Ya, yang penting amanlah, enggak dibenci mereka. Ah, ini sedih. Ya, alhamdulillah, ya. Jangan. Nah, pala boleh ayakun da'in ilaih wa doa wa doa ila syahadati an la ilaha illallah min tamami tauhid. Berdoa agar umat manusia bersyahadat la ilaha illallah min tamami tauhid termasuk kesempurnaan tauhid wala yatimu tauhidu illa bih. Dan tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan hal tersebut. Intah kalam. Nah, jadi itu sedikit kutipan yang sangat penting berharga dan ini sebagai nasihat bagi kita semua. Jangan kita oyo, ya. Jangan kita menjadi orang yang bisu. Jangan kita menjadi orang yang pakum dalam upaya mendakwahkan tauhid. Ingat ya, bahwasanya tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan mendakwakannya. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini berhubung waktu sudah mendekati waktu isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kurangan ana mohon maaf. Ana akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.